Okay, party people, yeah. Make some noise for Never Trouble Rock performance. Não dá pra negar, te amo demais. Eu tô cansado de disfarçar. Longe de mim, hoje você está. Mas te prometo que vai passar. Amor proibido. Amor. We'll be right back. Tuang lagi, Malam ini kita happy happy. Gimana? Lanjut. Pantang sulang sebelum kita ada yang tumpang. Awas jangan nyasar di jalan. Jaga jarak aman anda sebelum bergoyang. Awas jangan salah pasangan. Aku suges kaki suges lagi udah keringetan. Kepala DJ-nya lagi geleng-geleng. Aku miliki semua. Asik tak kalau kita bisa poligami. satu jadi empat, hidup juga jadi bahagia. Aku jatuh cinta. ya. Black Urgent and Shaker Body.